kau bersemayam di hatiku. Kalau hanya menciptakan luka mendalam, kau tancapkan duri-duri cintamu di setiap celah hatiku. Sutra emasmu untuk jembatan hatiku, hatimu. Namun setelah ku jalani, kau tuangkan bara-bara dukamu. Janji-janji baru.